Di Siska. Dalam. Kata-katanya apa, Dik? Kata-katanya ya. Jatuh cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan. Mm-hmm. Dan pada akhirnya, cinta tak harus memiliki. Wah, gak kuat aku, Don. Sikat. Muara Bintang. Bintang Fortuna. Apa kabar? Aku gak duit kata-kata. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini, perihatiku tinggal kehancuran. Pernah terpikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah, namun harus ku relakan itu untuk hidupmu agar lebih you.